satu cara ku gerakan menikmati dirimu. Pejam mata, buang segala risau, terima hembusan nafas cintaku. Mendekat hatimu padaku, biar mata ini hanya diam, saling menyapa, meresapi suara jiwa kita. Mendekat